يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وقر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله بفرمان: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Itu di antara sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang menyusahkan dia apa-apa yang menyusahkan kamu. Kemudian harisun alaikum, ay harisun ala hidayatikum. Dia berusaha untuk menunjuki kamu. Kemudian bil mukminina raufur rahim. Dan beliau sangat sayang, pengasih kepada kaum mukminin. Itu di antara sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat ini Allah menyebutkan tentang keutamaannya, keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya, yang bersama Rasulullah itu para sahabat. Tidak ada yang lain. Orang yang bertemu dengan Rasulullah yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah dan wafat dalam keadaan Islam itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang-orang yang bersama mereka yaitu para sahabat, yaitu sifat mereka asyidda'u 'alal kuffar. Mereka syadid kepada orang-orang kuffar, keras kepada orang-orang kuffar. Ruhama'u bainahum, dan kasih sayang di antara mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu asyidda'u 'alal kuffar dan ruhama'u bainahum. Dan ciri-ciri ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang telah dibawakan ala ketika, yaitu ayat dalam surah Al-Maidah: فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Nanti Allah akan datangkan satu kaum yang mencintai, Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, sifat mereka yaitu أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, yaitu mereka tunduk, mereka apa, sayang kepada kaum mukminin. Ruhama adillah itu diartikan dengan ayat yang lain, yaitu rahmat dalam ayat ini. Sayang kepada kaum ini, a'izzatin ala al-kafirin, ay asyidda ala al-kafirin, keras kepada orang-orang kafir. Kata Ibnu Katsir, wa hadhihi sifatul mu'minin, ay yakuna ahaduhum syadidan anifan ala al-kuffar, rahiman barran bil akhyar, ghadhuban arusan fi wajhi al-kafir, dhahukan bashusan fi wajhi akhihil mu'min. Dan ini sifat kaum mukminin, adalah seorang di antara mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Dan sayang, berbuat baik kepada orang-orang yang baik, marah kepada orang-orang kafir, dan selalu tertawa dan senyum kepada kaum mukminin. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah: Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kufar. Kemudian waliyajidu fikum ghilzah, dan dalam kamu adakan kekerasan untuk mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan tentang kaum mukminin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, diumpamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pertama kali yang disebutkan para sahabat, kemudian baru kaum mukminin secara keseluruhan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan matal mukminina fi tawaddihim wa marahumihim كما قال الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والهمة. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi memberikan perumpamaan orang-orang mukmin dalam cinta mencintai di antara mereka, sayang menyayangi di antara mereka seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang satu menguatkan yang lainnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jika disebutkan perumpamaan antara mukmin dengan mukmin lainnya dalam soal kasih sayang seperti tubuh, yang pertama kali yang dimaksud dengan mukmin di sini yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebelum yang lainnya. Dan itu perumpamaan para sahabat. Mereka ruhama sesama sahabat yang lainnya. Kemudian ashidda 'alal kuffar. Kemudian di antara ciri mereka lagi, Allah menyebutkan dalam ayat ini, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Yaitu mereka rukuk, sujud mengharapkan keutamaan dari Allah, fadilah dari Allah dan keridhaan-Nya. Kata Ibnu Katsir, waqafahum bi kathratil amal wa kathratus shalah wa hiya khairul a'mal wa waqafahum bil ikhlas fiha lillahi 'azza wa jalla wal ihtisab 'inda Allah ta'ala jazil al-thawab wa huwa al-jannatu al-mustamilatu 'ala fadli Allah 'azza wa jalla wa huwa sa'atu rizqi 'alayhim wa ridahu ta'ala 'ankum wa huwa akbar min al-awwal. Allah mensifatkan mereka dengan banyak amal. Mereka ini maksud para sahabat. Mereka banyak amalnya, mereka banyak salatnya, dan salat ini merupakan khair amal. Seperti disebutkan dalam hadis, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amal kamu adalah salat. Dan Allah sifatkan mereka dengan ikhlas. Karena Allah Azza wa Jalla, dan mereka mengharapkan ganjaran di sisi Allah dengan ganjaran yang besar, yaitu jannah, surga. Yang surga ini merupakan fadilah dari Allah dan rezekinya yang sangat luas kepada mereka, dan Allah redha kepada mereka. Bagaimana ini? Dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa Allah redha kepada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum wa radhu anhum. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat ini, jannah ini merupakan akbar min al-awwal. Lebih besar daripada yang pertama. Kalau yang pertama, mereka itu melakukan amal-amal dan rezeki diberikan waktu dunia, sedangkan jannah itu lebih besar daripada yang pertama. Wa ridwanu min Allahi akbar. Seperti Allah sebutkan dalam ayat yang lain, dan keridhaan Allah itu lebih besar. Artinya, mereka dimasukkan ke jannah. Mereka diberikan keutamaan, ini satu hal yang besar. Kemudian, yang lebih besar lagi, ridwanullah, artinya Allah redha kepada mereka dengan sebutan ayat ridwanu minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu lebih besar dari semuanya. Simakum fi wujuhi min athari sujud. Jadi sudah saya jelaskan, tanda mereka yaitu ada pada wajah mereka min athari sujud. Dari bekas sujud. Bekas sujud ini dijelaskan, sambil hasan. Yaitu raut wajah yang baik. Kemudian ada pada mereka itu tanda khusyuk kepada Allah. Tawadhu. Itu penafsiran sahabat Mujahid dan yang lainnya. Dan yang maksud min asar sujud di sini yaitu al-khusyu wa tawadhu. Kemudian di antara lagi ba'du salah mengartikan tentang masalah ini bahwa orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah, dia melakukan banyak salat, itu terlihat wajahnya itu baik dibandingkan orang yang tidak melakukan demikian. Sehingga ba'du salah mengatakan man kasura salatuhu bil baiti hasuna wajhuhu fin nahar. Barang siapa yang banyak salatnya di waktu malam, itu salat tahajud, hasuna wajhuhu fin nahar, maka wajahnya itu baik di waktu siang. Ada terang wajahnya. Kemudian riwayat ini ada orang menisbatkan kepada Rasul. Ini tidak benar. Riwayat ini tidak ada yang marfu, kata pun tidak ada yang marfu. kata Ibnu Katsir, والصحيح أنه موقوف. Yang sahih, yang benar, yaitu riwayat ini mauquf dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi man kathurat salatuhu bil lail hasuna wajhuhu bin nahar. Jadi barang siapa yang banyak salatnya di waktu malam, maka wajahnya itu baik di waktu siang. Nah, tentang keutamaan salat malam ini banyak hadisnya, tapi saya tidak bicarakan pada kesempatan ini. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan salat malam. Nah, dibawakan oleh Ibnu Katsir sebagai syahid penjelasan dari sahabat tentang tanda-tanda para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu tawaf, mereka itu khusyuk pada Allah, dan wajah mereka berseri-seri karena mereka banyak melakukan ibadah di waktu malam. Kemudian dzalika mataluhum fit Taurat, demikianlah perumpamaan mereka dalam Taurat. Dari dalam Taurat disebutkan tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa mataluhum fit Injil, dan perumpamaan mereka di dalam Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya yang kemudian menguatkan dia. Fastaghlaza fastawa 'ala suqih, kemudian dia besar dan berdiri di atas pokoknya. Yu'jibu az-zurra' an yaghiza bihim al-kuffar. Yu'jibu az-zurra', artinya menggembirakan atau menyenangkan orang-orang yang menanamnya. Ini diumpamakan tentang Rasulullah dan para sahabatnya, dan tumbuhnya mereka, izzahnya mereka itu menggembirakan. Tanaman itu tumbuh dengan baik, dan Rasulullah para sahabatnya telah mengalami izzah, izzah yang luar biasa, yang tidak dialami oleh umat yang sesudahnya. Kemudian yaghidha bihimul kuffar, yaghidha bihimul kuffar, untuk membuat murka dengan mereka itu orang-orang kafir. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berperang bersama Rasulullah, yang berjihad bersama Rasulullah, yang merasakan susah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu membuat orang-orang kafir murka. Dengan sifat mereka itu, mereka membantu Rasulullah, menguatkan perjuangan Rasulullah, dan Islam mengalami izzah, mengalami kejayaan, itu dengan adanya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan sebaik-baik hati dari seluruh hati manusia, dari mulai zaman sahabat ila yaumil qiyamah, yang terbaik hatinya para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah melihat dari semua hati manusia yang terbaik hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah melihat dari semua hati hambanya yang terbaik, yaitu hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya sesudah dia, yaitu yang terbaik hatinya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan mereka membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka beriman kepada Rasulullah, mereka memperjuangkan Islam, itu orang-orang kafir benci dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan para sahabat disebutkan dalam ayat Al-Quran bahwa mereka lah yang menolong Rasulullah SAW. Jelas yang pertama kali menolong adalah Allah SWT dengan perantaraan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Izzah Islam itu dengan pertolongan Allah, yaitu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Artinya Allah membantu dengan perantaraan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 157, Allah berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum ithrahum wal aghlala allati kanat 'alayhim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون." Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157, dan orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang terdapat tertulis ada pada mereka di kitab Taurat, di Injil, yang mereka menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, yang mereka menghalalkan, seperti Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang ummi, ini menghalalkan bagi mereka semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang khabaith, semua yang jelek. Dan dia meletakkan beban yang membelenggu mereka, atau beban-beban yang berat, dengan diutusnya Rasulullah mudah semuanya. Tidak ada beban yang berat. Karena syariat sebelum Nabi Muhammad itu semuanya memberatkan. Kedatangan Nabi Muhammad itu diringankan. Dalam beberapa hadis disebutkan seperti syariat sebelum Nabi Muhammad itu mereka kalau sholat harus tempat sholatnya. Sebelum Nabi Muhammad apa? Al-ardu kulluha masjidun, bahwa bumi ini merupakan masjid, illa al-maqbarata wal-hammam, kecuali maqbara, kuburan bukan masjid, wal-hammam, sama mandi juga bukan masjid, tidak boleh. Tapi kalau umat yang lain, mereka harus sholat di tempatnya. Kalau umat Nabi Muhammad, di mana saja boleh. Di bawah itu sholat, ya sholat. Itu ringan. Mereka boleh tayamum. Tidak seperti umat sebelumnya. Kemudian umat sebelumnya itu, bagi mereka haram. Wanaim. Ghanimah haram. Umat Nabi Muhammad boleh. Jadi kalau mereka mendapatkan ghanimah, umat sebelum Nabi Muhammad itu ghanimah itu harus ditaruh di tempat yang tinggi, kemudian dimakan oleh api. Kalau umat Nabi Muhammad tidak. Itu dalam hadis disebutkan demikian. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah, dia meringankan beban yang ada pada mereka. Falladzina amanu, dan orang-orang yang beriman kepadanya, itu para sahabat, wa'azzaruhu, dan mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nasaruhu, dan menolongnya, wattaba'u nur alladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang bahagia. Ini para sahabat, Allah menyebutkan mereka ulaika humul muflihun, para sahabat azzaru, mendukung Rasul. Benar. Kemudian wa nasaruh, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka beriman kepada Al-Qur'an. Kemudian apa Allah katakan? Mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Ini yang Allah sebutkan. Kemudian ayat ini juga menyifatkan tentang mereka. Kemudian ada orang-orang yang belakangan sesudah wafatnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mencela mereka. Mencaci maki mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena itu Imam Malik rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, disebutkan dalam tafsir Mutakhir, yaitu tentang ayat yang tercantum dalam surah Al-Fath yang tadi saya bacakan, ayat 29 kata Imam Malik, "Wa min hadhihi al-ayah in taz'a al-Imam Malik rahmatullahi alaih fi riwayatin anhu bi tanfiri ar-rawafid alladzina yubghiruna as-sahaba radhiyallahu anhum li'annahum yaghizunahum wa man ghadha as-sahaba radhiyallahu anhum fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah." Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dari ayat ini Imam Malik rahimahullah dalam satu riwayat mengatakan bahwa orang-orang rawafid, rafidah, orang-orang Syiah itu kafir dengan ayat ini. Karena apa? Karena mereka membenci para sahabat radhiyallahu anhum. Yang Allah redhoi mereka, orang-orang Syiah membenci mereka. Maka mereka kafir dengan ayat ini. Karena mereka membenci mereka, wa man ghadha sahaba fahuwa kafirun li hadhihi al-ayah. Kata Imam Malik, barang siapa yang membenci sahabat, yang murka kepada sahabat, mereka adalah orang kafir. Karena orang kafir itu benci dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Allah yang mengatakan demikian, liyaghidha bihimul kuffar. Para sahabat yang membantu Rasulullah, yang menolong Rasulullah, yang menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam, mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada tauhid, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Qur'an, itu mereka katakan kafir. Para sahabat dikatakan kafir oleh orang-orang Syiah. Para sahabat yang mendakwahkan itu justru membuat orang-orang kafir benci. Sekarang orang yang membenci mereka, kalau kita lihat dari iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat, dari semua golongan yang paling benci dan jelas-jelas mengkafirkan sahabat dalam kitab-kitab mereka, yaitu Syiah. Para sahabat itu kafir. Kenapa mereka katakan kafir? Karena menurut mereka bahwa Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali, Abu Bakar As-Siddiq, Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mengambil wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ali. Kata mereka demikian. Yaitu wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib untuk memegang khilafah sesudahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu Rasulullah pulang dari Haji Wada. Pulang dari Haji Wada, Rasulullah berhenti di tempat yang bernama Ghadir Tum. Dan Rasulullah tidak berpesan tentang wasiat apa-apa. Dan itu ditanyakan oleh para sahabat. Sebagaimana termasuk Sahih Bukhari dan yang lainnya. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceramah di Ghadir Tum, tidak ada wasiat sama sekali kepada para sahabat bahwa nanti Ali yang menjadi khalifah, tidak ada keterangan demikian. Sehingga Abu Bakar kata mereka merampas hak Ali. Padahal itu tidak ada. Tidak mungkin para sahabat mengangkat Abu Bakar dan mereka berkumpul di atas pesan, tidak mungkin. Tidak akan mungkin abad ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha la yajma'u hadhihi al-ummah 'ala dhalalah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesalahan. Tidak mungkin. Ada sini riwayatnya Hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Lalisa. Tidak mungkin para sahabat berkumpul untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq di atas kesalahan. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Kemudian juga mereka mencaci maki Umar bin Khattab karena merampas Ali. Dan yang lainnya terus seperti itu. Sehingga mereka mengatakan, dan bukan hanya itu, semua sahabat itu mereka kafir kecuali tiga orang saja. Ada yang mengatakan empat, ada yang mengatakan lima. Yang pertama yaitu Yaqdad bin Aswad. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian Salman Al-Farisi. Kemudian ada berapa lagi yang disebutkan oleh mereka? Semua sahabat kafir. Nah kata para ulama, orang yang mengkafirkan sahabat, maka mereka adalah kafir. Jadi kalau kita membahas soal masalah Syiah, ya, Rafidah, Syiah yang sekarang ini, Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imamiyah Ja'fariyah, itu sama dengan Syiah Rafidah. Tentang usulnya sama, tentang kurunya sama, semua. Tidak beda. Seperti yang diakui oleh Khomeini, seperti Rafidah dalam kitab-kitab mereka. Itu diakui oleh orang-orang Syiah, kitab-kitab mereka, kitab-kitab ulama Syiah yang masyhur itu sampai sekarang dipakai oleh mereka dan isinya mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam usul Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh sama sekali kita mencaci maki para sahabat, tidak boleh sama sekali mencaci maki para sahabat. Dalam ayat ini Allah sebutkan tentang keutamaan, saya bicara dulu tentang usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa menurut usul Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu mereka mulia. Mereka para sahabat dipuji oleh Allah dalam ayat ini dan dalam ayat yang tadi. Kemudian Allah memuji mereka sebaik-baik umat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik ummah. Persaksian Allah, Allah mengatakan, Kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik ummah. Yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia, yang menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahli kitab itu beriman kepada Allah, itu lebih baik bagi mereka. Kemudian, ada di antara mereka yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka fasik. Allah memuji. Kalau kita bicara tentang kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat, dari semua umat yang ada umat Islam, yang pertama kali para sahabat. Khitabnya pertama kali para sahabat, kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat. Sebelum yang lain. Ini usul Ahlus Sunnah, Allah mengatakan mereka adalah orang yang terbaik. Kemudian lagi Allah mengatakan dalam ayat yang lain, bahwa mereka orang-orang yang adil. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum syahida. Dan demikianlah kami jadikan kamu satu umat yang wasat, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi di atas kalian manusia dan rasul menjadi saksi atas kalian. Para sahabat menjadi saksi atas semua umat dan rasul menjadi saksi atas para sahabat. Allah yang menjadi saksi mereka. Para sahabat menjadi saksi atas semua umat. Bagaimana orang yang disaksikan oleh Allah keadilannya dikatakan kafir. Kalau orang-orang Syiah, Syiah yang dahulu sampai hari ini sama mencaci maki para sahabat. Mereka mencaci maki para sahabat. Termasuk Khomeini itu mempunyai kitab doa khusus. Itu doa Sanamai Quraisy. Doa dua berhala Quraisy. Yaitu yang maksud berhala Quraisy itu Abu Bakar dan Umar. Dalam doanya, dan itu ada doa khusus. Para pengikut Syiah di mana saja itu selalu mewiriskan doa itu. Ya Allah, laknatnya dua Jibril dan Tagut. Laknat dua, laknat dan Izzah. Laknat mereka berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian laknat anak keduanya, istri Rasulullah, yaitu Aisyah dan Hafsah. Jadi itu termaktub dalam buku-buku mereka. Semua kitab-kitab mereka memuat yang seperti ini. Mencaci maki para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah saksikan dibatalkan oleh mereka. Dan berapa ayat lagi yang menunjukkan tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu dicaci maki oleh orang Syiah. Maka kita lihat dalam masalah ini penjelasan para ulama yang tadi saya bawakan ayat, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usul Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa usul Ahlussunnah wal Jamaah yang tadi mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain orang-orang yang adil, orang-orang yang khair sebaik-baik umat. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ini Rasulullah mengatakan tidak boleh mereka dicaci maki. Tidak boleh sama sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi, la tasubbu ashabi. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wa la natifa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, kata Nabi, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki para sahabatku. Kalau seandainya seorang dari kamu infak sebesar gunung Uhud, mah itu belum mencapai derajat mereka. Wala nasifah, separohnya pun tidak mencapai derajat mereka. Kalau mereka khairul ummah, sebaik-baik umat, Allah yang menyaksikan mereka sebaik-baik umat. Kemudian Rasulullah juga menyaksikan mereka. Dan Allah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, agar kita bersama mereka, وَكُنُوا مَعَمْ صَادِقِينَ, dalam kamu bersama orang-orang yang sadiq. Siapa yang sadiq? Yaitu ashab Rasulullah SAW, orang-orang yang benar. Itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian mereka juga disaksikan oleh Allah ahlul jannah. Nabi mengatakan mereka ahlul jannah, terutama dua sahabat, empat dari khalifah ini, semuanya ahlul jannah. Kalau antum baca kitab-kitab akidah dari ahlul sunnah wal jamaah, selalu menyebutkan tentang al-ashrah al-mubashsharina bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga.